Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan شروط البيع, syarat-syarat jual beli. Ya. Masuk pada syarat yang kelima, khamisan, ayakunal ma'qudu alaihi maqduran ala taslimihi. Barang yang diperjualbelikan mampu atau bisa untuk diserahkannya. Lianna ghairul maqduri alaih kal ma'adum fala yasihu bay'uhu. Dikarenakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan, diserah terimakan, kal ma'adum, seperti sesuatu yang tidak ada, maka jual belinya. Idh huwa dakhilun fi bay'il gharar. Di mana memperjual belikan sesuatu ini masuk pada jual beli gharar. Nah, di mana jual beli gharar, maka lahu zahir yaghirul mustari wa batin majhul. Ya. Yang zahirnya itu menipu pembeli, ya, dan dalamnya itu majhul, tidak diketahui. Nah, namanya bai'ul gharar. Fa innal mushtari qad yadfa'u ath-thamana wa la yahsulu 'ala al-mabi'. Dikarenakan pembeli kadang-kadang dia membayar harga barang tersebut, tapi dia tidak mendapatkan barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, ini bai'ul gharar, ya. Ketika barang tidak mampu diserah terimakan, ini bisa memudaratkan kepada pembeli. Ya. Pembeli membayar dengan harga yang sekian, ternyata barangnya tidak bisa didapatkan. Fala yajuzu bai'us samak fil ma. Tidak boleh menjual ikan di air. Ya. Misalkan kolam. Nah, di dalamnya ada ikan, tapi tidak diketahui berapa jumlah ikannya. Ya. Tiba-tiba seseorang membelinya. Ya, beli ikan yang ada hari ini sekian dan sekian. Dalam keadaan diketahui, airnya keruh misalkan. Ya, dia ketahui berapa jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bai'ul gharar. Ya. Kecuali kalau airnya bersih dan terlihat ada ikan-ikan di dalamnya, kemudian dia ahli hibrah, dia orang yang pandai dalam mentaksir, ya, ikan-ikan tersebut, tidak mengapa. Nah, atau gambarannya lainnya, dia punya ikan, misalkan, ya, warnanya mungkin aneh dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya, tapi masih ada di kolam. Ya, dia jual ikan tersebut, misalkan. Yang bisa jadi ikan tersebut tidak bisa untuk diserah terimakan. Nah, dikarenakan susah untuk mengambilnya. Ya. Yang bukan dia bayar misalkan. Berapa harga ikan tersebut? Misalkan 1 juta. Nah, 1 juta tapi harus dia ambil sendiri. Dalam keadaan susah mengambilnya. Ya. Nah, ini bil ghurur. Nah. Kenapa dikarenakan bisa dia mendapatkan ikan tersebut atau tidak bisa. Bahkan walaupun bisa jadi ikan tersebut sudah terkotori kemudian mabuk, kemudian mati. Nah, mimba ul ghurur. Ya, seperti menjual ikan dalam air atau dalam kolam. Nah, adapun kalau airnya hanya apa satu ember, ya, ini bisa kan? Tuh ikan masih terjual tuh di sana di air atau di baskom, ya mudah untuk mengambilnya, tidak mengapa. Tapi makna di sini menjual ikan dalam air, maknanya dalam kolam tadi yang besar, yang susah untuk mengambilnya, susah untuk serah terimanya. Nah. Walan nawafit tamr. Dan tidak boleh juga menjual biji yang ada pada kurma. Ya. Ini pun goror. Tidak jelas. Nah. Masih ada kurmanya. Nah. Tapi dia jual bijinya. Padahal masih bersatu dengan kurmanya. Tidak jelas berapa kilo nantinya. Wala tair fil hawa. Ya. Dan tidak boleh juga menjual burung yang ada di udara. Nah, dikarenakan dia tidak susah untuk menyerahterimakannya. Nah, dia punya burung misalkan. Kemudian burungnya kabur dari sangkarnya. Nah, hinggap di atap kenteng misalkan. Ya. Ada temannya saya jual tuh burung saya yang lepas itu. Ya. Gak apa-apalah harganya 200 ribu misalkan. Ya. Dalam keadaan kan sulit untuk menyerah terimakannya. Ya. Bisa jadi burung tersebut dia terbang ke sana, terbang ke sini. Nah, saya jual murah lah 200 ribu. Ini harga asalnya 1 juta. Tapi karena lepas saya jual 200 ribu. Silahkan ambil sendiri. Misalkan. Tangkap sendiri. Ini bil ghurur. Ya, dikatakan tadi. Ada kemungkinan tidak dapat untuk menyerah terimakannya. Ya. Kecuali mungkin burung-burung yang dia biasa masuk ke sangkarnya. Nah. Seperti merpati misalkan. Ya. Punya merpati di atas atap. Ada berapa ekor. Terus saya jual yang itu tuh. Ya, yang warnanya ini dan itu. Yang saya kebiasaan, ya, merpati ini sore nanti pulang ke sangkarnya. Kemudian bisa untuk mengambilnya. Ini masih memungkinkan. Ya, tapi kalau burung-burung yang ya, sulit, susah untuk kembali ke sangkarnya. Tiba-tiba lepas dari sangkarnya, kemudian dia jual. Ini masuk ke dalam bil ghurur. Ya. Wala laban fi dura'in. Tidak boleh juga menjual air susu yang masih dalam puting hewan. Nah, sapi misalkan. Ya. Enggak tahu ini menghasilkan berapa liter susunya. Ya. Dia jual. Misalkan tuh saya jual susu yang ada pada sapi tersebut. Nah, harga sekian. Ya. Ternyata setelah diperas misalkan, hanya dapat 1 liter. Padahal dia ngasih harga untuk 5 liter. Ini bisa goror. Ya, semacam ini. Wal hamal alladhi fi batni ummihi. Dan tidak boleh juga ya, menjual janin yang ada pada perut induknya. Nah, domba sedang hamil, misalkan. Ya. Dia jual janinnya. Nah, saya jual janin yang ada pada perut domba ini. Ya. senilai 500 ribu misalkan. Nah, ini baru goror. Ya, kecuali kalau dia membeli induknya sekalian dengan janin yang ada di dalam perutnya, tidak mengapa. Tapi kalau terpisah tadi, ya, saya hanya jual janinnya saja. Nah, ini goror. Kenapa dikatakan tidak jelas keadaan janin yang ada di perut induk hewan tersebut? Nah, ya, tidak jelas apakah dia mati ataukah hidup. Apakah dia cacat ataukah tidak cacat? Nah, wal hayawan asyarid, tidak juga hewan-hewan yang kabur. Ya, menjual misalkan, nah, hewan yang kabur, ya, hewan miliknya tapi kabur entah kemana. Ya, saya jual misalkan domba saya yang kabur entah kemana. Nah, jual sapi saya yang kabur atau yang lainnya. Ya, menjual hewan yang kabur. Nah, ini termasuk dengan bai'ul ghoror. Ya, dikarenakan ya, barang yang diperjualbelikan ini tidak dapat untuk diserah terimakan. Nah, dan bai'ul ghoror ya, termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Bahkan dengan tegas, Nabi SAW mengatakan, naha an bai'il ghoror. Ya. Rasulullah melarang dari jual beli ghoror yang tidak jelas. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan juga Allah mengatakan, ya ayuhalladina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, dengan cara penipuan, misalkan. Ya, merugikan orang lain. Nah, dengan cara yang batil. Para ulama mereka merinci tentang masalah ghoror. Ghoror ini bisa mencakup tiga perkara. Yang pertama, ghoror dalam al-uqudul maliyah. Dalam akad yang sifatnya berkaitan dengan harta. Seperti jual beli, nah, sewa menyewa, dan semisalnya. Ya. Sehingga ghoror bisa terjadi pada akad-akad yang sifatnya berkaitan dengan harta. Jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Jual beli jelas saya sebutkan tadi. Ya, menjual barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan. Nah, ini bai'ul ghoror. Ya. Atau barang-barang yang tidak diketahui keadaannya. Ya. Ini juga bai'ul ghoror. Nah, adalah sewa menyewa. Ya. Yang kedua, ghoror jadi pada uqud ghairu maliyah. Ya. Akad-akad selain kaitannya dengan harta. Dan lebih berbahaya lagi. Ya. Seperti dalam akad nikah, misalkan. Ya, ghoror. Nah, disebutkan, oh ini calonnya cantik sekali. Ya. Boleh nadang? Nggak bisa. Ya. Ini cantik pokoknya. Ya. Ketika terjadi akad, nah, setelah dilihat, ternyata sesuai dengan harapannya. Jauh berbeda dari apa yang disebutkannya. Nah, ini kan ghoror akhirnya. Nah, ya. Barakallahu'alaikum. Atau misalkan ada cacat-cacat, ya, yang fatal baik pada suami atau istri, tapi tidak disebutkan, disembunyikan. Nah, ini bisa termasuk ghoror dalam akad pernikahan. Ini sangat berbahaya. Ya. Yang ketiga, ghoror pada akad yang tidak berkaitan dengan harta dan bukan juga akad pernikahan. Nah, akan tetapi perkara yang mungkin dianggap ringan. Nah, ya, dan golor pada masalah ini pun sifatnya lebih ringan lagi. Seperti golor dalam masalah hibah. Nah, golor dalam masalah wasiat, wakaf, atau lain sebagainya. Nah, dan golor kita sebutkan tadi perkara yang diharamkan dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan ini bisa menyebabkan suatu kaum dirugikan, suatu kaum diuntungkan. Bisa menyebabkan suatu kaum jatuh miskin, sementara yang lainnya kaya. Nah, dikarenakan ada unsur-unsur penipuan yang kita sebutkan tadi. Nah, akan tapi perlu kita ketahui, dikecualikan jual beli golor ini, dua perkara. Di antaranya perkara yang kebutuhan. Nah, menyebabkan dia membeli atau menjual barang tersebut dan tidak mungkin untuk keluar darinya. Seperti halnya menjual rumah dengan pondasinya atau membeli rumah dengan pondasinya. Nah, rumahnya mungkin terlihat jelas, oh begini, begitu, lain sebagainya. Tapi pondasinya kan dalam tanah, nggak jelas. Nah, apakah pondasinya kuat ataukah tidak? Tidak terlihat, tersembunyi dalam tanah. Ya. Tapi dikarenakan ini butuh, masa kita beli rumah tanpa beli pondasi? Kan nggak mungkin. Ya. Nah, beli rumahnya saja pondasinya nggak, mungkin. Ya. Mesti dengan pondasinya. Nah, ada kebutuhan yang menuntut dia untuk membeli. Ya, barang tersebut. Nah, ini kecualikan. Walaupun tidak diketahui bagaimana keadaan pondasinya, tanya kepada pemiliknya, saya juga nggak tahu. Dulu yang bangun bukan saya. Yang jelas saya jual rumah dengan pondasinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Makanya semacam ini dimaafkan atau diberikan toleran. Ya, tidak mengapa. Nah, atau ya menjual kambing yang sedang hamil. Nah, kambing saya sedang hamil. Ya. Saya jual sekian. Ya, kalau tidak hamil dijualnya mungkin 1 juta. Tapi yang sedang hamil dijual 1,3 juta. Nah, kan tidak dia tahu apakah janin ya dalam perut induknya tersebut sehat ataukah tidak. Ya. Tapi ketika dia membeli induknya ya mesti nah janinnya ikut dalam akad jual beli tersebut. Kan tidak mungkin saya hanya jual ibunya saja, janinnya saya enggak jual, enggak beli. Atau saya hanya beli induknya saja, janinnya saya enggak beli. Tidak mungkin. Kenapa? Dikarenakan janinnya ada di perut ibunya. Ya, sehingga ketika membeli induknya otomatis dia pun membeli apa janin yang ada pada perut ibunya. Nah, walaupun dari sisi harga tadi beda, ya, induk kambing, nah yang tidak hamil harga 1 juta misalkan, sementara ini sedang hamil harga 1,3 juta. Ya, walaupun golor tidak jelas. Nah, bagaimana janin yang ada pada induknya tadi? Tapi ini perkara yang dimaafkan, diberikan toleran. Ya. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, dikecualikan yang golornya itu yasiron. Ya. Unsur golornya, ketidakjelasannya itu yasir, hanya sedikit sekali, ringan sekali. Nah, contohnya misalkan seseorang menyewa rumah, ya, dengan hitungan bulan bulan Hijriyah, ya, bulan Arabi. Ya, saya sewa rumah ini. Berapa lama ini? 1 bulan. Nah, 1 bulan, bulannya bulan Hijriyah, bulan Arabi. Ini ada unsur goror, tapi sedikit. Kenapa? Dikarenakan bulan Hijriyah bisa 29, bisa 30. Ya. Kalau misalkan 29, berarti hitungannya 29 hari. Kalau 30, 30 hari. Ya, beda selisih 1 hari. Yang mungkin itu ada nilainya sebenarnya. Ya. Nah, tapi dikarenakan tadi kita sebutkan ringan sekali unsur golornya, maka tidak mengapa yang seperti itu. Nah. Ya. Banyak contoh-contoh, ya, jual beli goror. Nah, seperti misalkan jual beli kotak di dalamnya ada hadiah. Nah, yang nggak jelas ini hadiahnya ini apa? Ya, bisa hadiahnya itu lebih rendah dari harga yang dia keluarkan untuk membeli kotak berhadiah tersebut, atau bisa jadi hadiahnya lebih besar nilainya dari uang yang dia keluarkan untuk membeli kotak hadiah tersebut. Ya. Yang jelas ada ihtimal al-gunum wal-gurum. Ya. Ada kemungkinan untung rugi yang gak jelas. Ya. Yang semacam ini tidak boleh dikatakan mengandung unsur goror, ketidakjelasan. Ya. Atau bahkan kadang-kadang dalam kotak tersebut nggak ada isinya. Kotak-kotak isinya kertas besar, misalkan. Ya. Dan ini termasuk di antara spekulasi judi. Nah, ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Ya. Ini masuk ke dalam kimar. Nah, perjudian. Bagaimana dengan hadiah misalkan, ya, hadiah yang dimasukkan pada barang dagangan, ya. Ini ada dua gambaran. Yang pertama, kalau hadiah yang ada pada barang yang diperjualbelikan tersebut ada kemungkinan untung dan rugi, ya, maka ini tidak boleh dikatakan mengandung unsur goror. Nah, misalkan dia membeli ciki. Ciki ini berhadiah. Ya, ciki ini berhadiah. Dikarenakan berhadiah ciki ini, ya, harganya normalnya 1.000 misalkan. Tapi harganya menjadi 5.000. Ini tidak boleh mengandung unsur goror. Nah, kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Kesulitan bisa jadi hadiahnya itu, nah, lebih kecil nilainya dari nilai uang yang dia keluarkan untuk membeli ciki berhadiah tersebut. Atau bisa jadi lebih besar, ya, nilainya. Ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Padahal normal harga ciki ini kalau tanpa hadiah tadi harganya apa? 1.000. Nah, tapi ketika nilainya jadi 5.000, ya, maka tidak boleh. Atau lotre misalkan, ya. Isinya kacang, ya. Hanya 2 biji. Tapi harganya kok sampai 2.000 misalkan. Kacang 2 biji harganya 2.000. Kan ini di luar kebiasaan. Ya, kacang 2 biji mungkin harganya berapa? 500 mungkin. Nah, ya, atau mungkin kurang daripada itu. Tapi ini harganya melambung. Pikirkan ada hadiah tadi. Bisa jadi dia dapat hadiah, bisa jadi dia dapat hadiah. Ya. Macam-macam ini ada ihtimal gunum wal gurum, kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Masuk ke dalam jual beli gharar. Nah. Ya. Dikatakan dinaikkan. Ya. Dikatakan ada hadiah tersebut dinaikkan dari harga yang biasanya. Ya, sehingga ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Nah, yang kedua, hadiah yang di dalamnya itu di antara untung dan tidak rugi. Ya. Ada istilah bainal gunum wassalamah. Ya. Antara untung dan selamat, tidak rugi. Misalkan ciki-ciki ya normalnya ini 1.000. Nah, tapi ciki ini berhadiah. Ya, tapi ya harga ciki ini normalnya 1.000. Nah, walaupun berhadiah, harganya tetap 1.000. Ya. Kan bisa jadi dia dapat hadiah, berarti untung ya. Nah, atau kalau dia tidak dapat hadiah, tetap dia enggak rugi. Nah, tetap dia enggak rugi. Nah, dikarenakan dia pun memakan ciki tersebut dan harganya pun normal. Ya, kecuali kalau tujuan membeli ciki tersebut dapat hadiah. Ya, beli satu, buka, enggak ada hadiahnya, lempar cikinya. Yang kedua lagi, buka lagi, enggak ada lagi, lempar lagi cikinya. Yang semacam ini tidak boleh, dikarenakan yang dia maksudkan hadiah tersebut. Bukan menginginkan barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, ya. Faham insyaAllah. Ini dua gambaran tentang tadi hadiah-hadiah yang dimasukkan atau ada pada barang yang diperjualbelikan. Ya. Kalau seandainya dengan adanya hadiah tersebut, ya, harga barang yang diperjualbelikan melambung, ya, tidak seperti biasa, tapi bertambah harganya, sehingga ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas, maka tidak boleh jual beli semacam ini, dikarenakan mengandung unsur apa? Gharar, ya, penipuan. Nah, tapi kalau seandainya, ya, harga dari barang yang diperjualbelikan tersebut tetap harganya normal, harga biasa. Nah, dan tidak ada kemungkinan untung dan rugi, kemungkinannya hanya untung atau dia selamat. Ya, selamat dari kerugian. Nah, maka ini tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh itu kalau ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Adapun kalau kemungkinannya untung ini, nah, kemungkinan untung. Walaupun tidak untung, ya dia enggak rugi. Ya, maka tidak mengapa. Ini bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Nah, kalau kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas, masuk ke dalam jual beli gharar. Atau mengandung unsur-unsur penjudian. Ya. Tapi kalau seandainya kemungkinannya untung dan tidak rugi. Ya. Untung dan tidak rugi. Assalamah maknanya selamat dari kerugian. Bisa jadi dia untung atau dia rugi kalau membeli barang tersebut. Nah, ya, maka yang semacam ini tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Dan saya sebutkan tadi banyak contoh-contoh jual beli gharar. Ya. Di antaranya dia menjual ikan yang masih ada perairan di kolam dan semisalnya. Nah, ya. Apalagi ikan yang ada di laut. Nah, yang gak jelas, yang tidak mampu untuk diserah terimakan, ya, maka semacam ini termasuk jual beli gharar. Nah, para ulama menyebutkan jual beli ikan yang ada di air ini dibolehkan dengan tiga syarat. Nah, yang pertama, ikan tersebut ya dimiliki. Nah, seperti ikan yang ada di kolam ya seorang atau di penampungan air seorang dimiliki ikannya. Kalau ikan di laut kan, siapa yang milikinya? Saya jual tuh ikan itu tuh. Itu ikan milik saya di laut tapi. Siapa yang mengakui miliknya? Nah, ya. Atau di sungai misalkan. Nah. Yang tidak jelas kepemilikannya. Nah, yang pertama syaratnya ikan tersebut dimiliki. Ya. Oleh seseorang baik berada di kolam miliknya atau penampungan air miliknya. Nah, yang kedua, air yang ada pada kolam tersebut terlihat. Nah, ya, terlihat sehingga orang bisa melihatnya. Ikan-ikan yang ada di air tersebut atau di kolam tersebut. Jernih airnya. Nah, misalkan. Ya, dan juga airnya tidak meluap banyak seperti danau. Ya, tapi ya kecil. Ya, tipis misalkan airnya. Sedikit. Yang ketiga, mungkin untuk didapatkan dengan mudah. Nah, mungkin didapatkan dengan mudah. Ya. Seperti misalkan ada jaring-jaring. Nah, yang kecil. Ya, pada kolam tersebut ada jaring-jaringnya, ada ikan di sana. Ikan ini, ikan itu, dan sebagainya. Nah, bisa dapatkan dengan mudah. Oh, saya belikan yang itu. Bisa. Dapatkan dengan mudah. Kalau tidak ada syarat-syarat tadi, ya, masuk ke dalam bai'ul gharar. Nah, seperti tadi. Kolam yang luas. Menjual ikan itu, ikan ini. Dan susah untuk mendapatkannya. Ya, ini masuk bai'ul gharar. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Seperti jual beli. Nah, sejauh batu melempar misalkan. Ya. Ada jual beli tanah misalkan. Saya beli tanah ini harganya misalkan 100.000. Berapa ukurannya? Sejauh batu melempar. Nah, lemparkan batu bisa dapat mungkin 20 meter. Atau mungkin lagi lempar terpleset jatuhnya 1 meter. Nah, pokoknya sejauh batu melempar. Ini gak jelas. Nah. Ya, jual beli yang tidak jelas. Nah. Setelah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkenaan dengan jual beli gharar. Ya, banyak contoh-contoh yang penting kita ketahui. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada hanya ada pertanyaan. Saya izin bertanya, boleh memelihara anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Apakah tetap dikurangi pahala orang yang memanfaatkannya itu? Tidak. Dengan namanya illa, dikecualikan. Ya. Hadisnya mengecualikan illa kalbus syait. Kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak dan ladang. Nah, ini dikecualikan. Tapi memelihara di sini bukan seperti yang dilakukan orang awam. Nah, dalam artian mencium anjing tersebut atau anjing menciumnya. Nah, ya, tidak hanya sebatas untuk tadi berburu atau menjaga ternak, menjaga ladang. Nah, dan ini dikecualikan sekali lagi. Apabila saya ingin bertanya, apa hukumnya menerima hadiah atau upah setelah mendonorkan darah? Lazim terjadi keluarga pasien yang membutuhkan bantuan darah memberikan hadiah atau upah kepada orang yang mendonorkan darah. Barakallahu fikum. Kalau sifatnya upah ya, sebagai penjualan darah ya, yang dia donorkan itu tidak boleh. Ya, kenapa? Dikarenakan telah kita sebutkan darah termasuk perkara yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Tapi kalau sifatnya dia berikan hadiah, ya. Nah, bukan dalam rangka membeli darah tersebut. Nah, tapi mungkin dikarenakan yang mendonorkan ini dia menjadi lemah setelah mendonorkan, ya, dia diberi hadiah makanan, minuman, ya sifatnya hadiah bukan sebagai upah, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau sifatnya sebagai upah, ya, pembayaran ya, dari darah yang dia donorkan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sifatnya hadiah tadi, bukan sebagai upah dari donor darah yang dia donorkan, nah, bukan sebagai bayaran terhadap darah yang dia donorkan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.